بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية من تحريم إمام من تحرم إمامته. Siapa yang haram untuk dijadikan imam? Baik. Siapa yang haram untuk dijadikan imam? Tahrumul imamatu fil halatil atiyah. Haram menjadi imam di kondisi-kondisi berikut ini. Pertama, imamatul mar'a birrajul. Imamnya seorang perempuan untuk laki-laki. Baik, ada beberapa waktu yang lalu dikhabarkan ada seorang perempuan mengimami jamaah laki-laki dengan alasan bahwa tidak ada larangan. Baik. Tidak ada larangan mengimami, ini seorang perempuan mengimami laki-laki. La haula wa la quwwata illa billah. Imamatul mar'a birrajul. Imamnya seorang laki, seorang perempuan di atas laki-laki. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. La yufliha qaumun walau amrahum ra'atan. Ya fan, barakallahu alaikum. Tidak akan beruntung satu kaum ketika mereka menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Di keumuman, barakallahu alaikum. Wa la'anna al-asla ta'akhruha fi akhir as-sufufi siyanatan laha wa sitra. Dan juga perkara yang usul untuk perempuan ketika melakukan salat berjamaah, ta'akhruha, dia harus berada di belakang, paling belakang, fi akhir as-sufuf siyanatan laha wa sitra, untuk menjaga dan untuk sitr, menutupi mereka. Falau quddimat lil imamah la asbaha dhalika mukhalifan li hadzal asl syar'i. Seandainya diangkat imam itu sebagai dari kalangan perempuan, ya tentunya akan menyelisihi pokok syariat kita ini bahwa seorang perempuan ya harus di belakang, bukan di depan. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh. Ini dua dalil, barakallahu fikum. Dalil keumuman ucapan Rasulullah, la yufliha qaumun walau imrahum ra'ah walau amrahum ra'ah. Barakallahu fikum. Dan juga bahwa khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa apa? Akhiruha wa syawwar wa syarruha awwaluha. Tapi syahidna barakallahu fikum, memang perempuan barakallahu fikum dijadikan mereka di belakang ketika melakukan sholat berjamaah. Akan menyelisih ini ketika dia diangkat menjadi imam. Yang kedua, imamatul muhdis wa man alaihi najasa wa huwa ya'lamu dhalika. Imamnya orang yang dalam kondisi hadas, tidak dalam kondisi taharah. Baik. Waman alaihi janabah, demikian juga orang yang memiliki janabah. Muhdits secara umum, barakallahu fikum, mungkin tidak junub tapi mungkin ya tidak taharah, tidak suci dia, dalam artian dia baru saja buang angin mungkin, barakallahu fikum. Atau dia walih najafan, walih najasa, waman alaihi najasa. Wala pikir janabah, afwan. Wa man alaihi najasah, dan siapa yang memiliki najis, walaupun dia tahara tapi dia membawa najis. Pakaiannya najis mungkin, atau tempatnya najis. Wa alaihi najasah. Wa huwa ya'lamu dhalika, dalam keadaan dia mengetahui bahwa dia muhdis atau dia membawa najis. Fa illam ya'lam bidzalika al-ma'mumun hatta inqadat as-shalah fa shalatuhum sahihah. Kalau makmumnya tidak tahu, tahunya imam ini ya suci, bersuci, barakallahu fikum. Tidak ada najis yang melengket padanya. Tapi kalau makmum tidak tahu kondisi ini sampai selesai sholat, maka sholatnya sah. Barakallahu fikum. Sholatnya mereka sah. Baik. Jadi seorang imam tidak boleh diangkat ketika dia apa? Ketika dia dalam kondisi muhdis atau ada padanya najasa. Yang ketiga, imamatul ummi wa huwa man la yuhsinul fatihah fala yaqra'uha hifdhan wala tilawatan. Baik. Au yudghimu fiha min al-huruf ma la yudgham au yubaddilu fiha harfan bi harfin au yalhanu fiha lahnan yuhilu al-ma'na fa hadha la tasihu imamatuhu illa bi mithlihi li'ajzihi an ruknis shalah. Imamatul ummi, orang awam, ammi wa huwa, siapa ammi ini? Wa huwa man la yuhsinul fatihah, dia tidak bisa membaca fatihah dengan baik. Barakallahu fikum. Dia tidak bisa membaca fatihah dengan baik, panjang dipendek, pendek dipanjangkan, gunnah ya tidak digunnah. Barakallahu fikum. Ikhfa ya diizharkan oleh dia. Baik. Fala yaqra'uha hifdhan wala tilawatan. Dia tidak mampu membacanya secara hafalan dan juga dengan bacaan. Baik. Dia tidak tahu membacanya. Dia tidak tahu baca. Au yudghimu fiha min al-hurufi ma la yudgham, atau dia idgham, mengidghamkan huruf-huruf yang tidak mudgham. Au yubaddilu fiha harfan bi harfin, atau dia merubah huruf-hurufnya. Shin dibaca sin, barakallahu fikum. Sad dibaca sin, barakallahu, yani dirubah-rubah. Baik. Banyak. Ida dibaca ija, barakallahu fikum. Ida zulzilatil ardu zilzalaha, dibaca ija zulzila. Ija ja'a nasrullah. Baik. Ini bacaan-bacaan seperti ini barakallahu fikum perlu diperbaiki. Atar khusus Fatihah tentunya, karena ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Au yalhanu fiha lahnan yuhilul ma'na, atau melakukan lahn. Baik. Lahan panjang dipendek, pendek dipanjangkan. Fahadha la tasihu imamatuhu, orang ini tidak sah untuk dijadikan imam, tidak boleh. Barakallahu fikum. Illa bimithlihi, kecuali yang diimamumi ya orang seperti dia, tidak ada imam yang lebih bagus dari dia. Paham? Illa bimithlihi li'ajzi an rukni shalah, karena ketidakmampuan dia untuk melakukan bacaan Fatihah yang merupakan rukun salat. Baik. Tidak boleh dia dijadikan imam kecuali yang bermakmum di belakangnya orang yang lebih tidak bisa lagi membaca Fatihah. Yang keempat, imamatul fasiqil mubtadi'. Imamnya seorang fasik. Barakallahu fikum, ahlul bidah. La tasihu salatu khalfahu idza kana tasqufu zahiran wa yad'u ila bid'atin mukaffiratin liqouli ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Imamatul mustariqul al-fasiqul imamatul fasiqul mubtadi', imamnya yang orang fasik mubtadi', tidak sah salat di belakangnya kalau kefasikannya itu sangat jelas dan mengajak kepada kebid'ahan yang mengkafirkannya. Liqouli ta'ala apa mengkana mu'minan ke mengkana fasiqan, apakah orang mukmin sama seperti orang fasik? La yastawun, tidak akan sama. Barakallahu fikum. Yang kelima, al-ajizu anir ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'ud fala tasyi'u imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhi umur. Orang yang tidak mampu untuk ruku dan sujud dan berdiri serta duduk, ya jadi gimana? Terentang akhirnya. Fala tasyiu imam itu tidak sah, tidak bisa dijadikan imam orang yang seperti ini. Tidak bisa dijadikan imam untuk orang-orang yang lebih mampu melakukannya. Barakallahu fiik. Karena seorang imam diangkat untuk diikuti. Nah, kalau cuma terlentang begitu, apanya mau diikuti? Kapan dia diketahui kalau ruku? Kapan dia sujud? Kapan dia bangkit dari ruku? Kapan dia bangkit dari sujud? Kapan dia, masya Allah, dia hanya sekedar tergerak, tergeletak, Allah Akbar, Allah Akbar, barakallahu fiik. Kecuali orang yang menjadi makmum, ya semisal dengan dia. Barakallahu fiikum. La hawla illa billah. Fala tasyi'u imamatu liman huwa aqdaru minhu ala hadhihi al-umur. Tidak sah keimaman dia untuk orang-orang yang lebih pantas, lebih mampu untuk itu. Bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Allah musta'an. Ini lima kondisi ini barakallahu fikum tidak boleh dijadikan imam. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu tsalitsah min man tukrahu imamatu, yang makruh tadi yang haram barakallahu fikum. Tahrumu al-imamati. Sekarang yang kedua, masalah yang ketiga maksudnya man tukrahu imamatu, siapa yang dimakruhkan keimamannya. Wa tukrahu imamatu kulli man. Dimakruhkan menjadi imam setiap orang yang pertama, al-lahan. Baik, al-lahan wa huwa katsirul lahan wal khata' fil qira'ah, fil qira'ah. Orang yang paling banyak lahannya. Wal khata', kesalahannya dalam Al-Qur'an, wa huwa tigiril Fatihah, di selain Fatihah. Memang ada pernah anda dengar masyaallah, Fatihahnya bagus sekali. Baik. Sampai dengan lagu-lagunya juga bagus, masya Allah, bagus. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan gaya, barakallahu fikum, orang dulu, gaya kiraannya, lagu-lagu. Begitu dia baca surah, banyak sekali salahnya. Barakallahu fikum. Ini makruh yang seperti ini. Dia banyak salahnya, banyak lahannya di selain Al-Fatihah. Fatihahnya masya Allah bagus, tapi setelah Fatihah itu kan beberapa surah dia baca atau beberapa ayat yang dia baca, ternyata banyak sekali kesalahannya, kekeliruannya. Baik. Amal lahnu fi Al-Fatihah bima yuhil ma'na fala tasihu ma'ahu surah kama madha. Adapun lahan dalam Fatihah atau khata', kesalahan dalam membaca dalam surah Al-Fatihah yang merubah maknanya baik dengan cara memfathahkan yang dhamma, mendhammahkan yang fathah dan yang lainnya, barakallahu fik, dia secara otomatis berubah artinya, berubah maknanya, maka tidak sah salatnya sebagaimana telah kita lewati. Imam yang salah dalam membaca Fatihah kama madha wa dhalika liqouli nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ummul qom aqra'uhum, ini sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang menjadi imam untuk kaum adalah yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, man amma qoman wa hum lahu karihun, siapa yang mengimami satu kaum sementara kaum itu tidak menyukai, membenci imamnya, aw yakrahu aktsaruhum, atau mayoritas makmumnya tidak senang dengannya, tidak senang dengan imamnya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qaman wahum lahu karihun. Al-hadith dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salasatun la tartafa'u tayyib salatuhum atau la tartafi'u salatuhum, tiga jenis la tartafi'u salatuhum, tidak diangkat atau tidak naik salat mereka, lebih dari ke atas kepalanya sejengkal syibran. Barakallahu fikum. Di antaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang imami kaumnya dalam kondisi kaumnya tidak senang terhadapnya. Baik. Yang ketiga, man yakhfa ba'dul huruf. Man yukhfi ba'dal huruf wala yufsih. Wa kadza man yukarriru ba'dal huruf kal fa'fa'a alladhi yukarriru al-fa' wa tamtam allati yukarriru ta wa ghayruha wa ghayriha wa dhalika min ajli ziyadati al-hurufi fil qira'ah. Biasa pa apa gitu. Tap apa gitu. Kalau barakallahu fikum, kalau bahasa Indonesianya kayak kita tidak bagus untuk mencontohkannya dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum. Misalnya dia tap tadi. Pasar misalnya. Kenapa tidak boleh? Karena ada ziyadatul huruf. Ziyadatul huruf. Taib asya'u bisya'i yudkar, barakallahu fikum. Taib apa ini namanya, amplifier ini yang bisa distel suara semakin bagus, semakin barakallahu fikum. Ada suara gema. Taib. Ini dimasukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Tapi dengungan berarti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Ada ziyadah huruf. Barakallahu alaikum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, pemakaian echo atau apa namanya. Baik. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena ada tambahan huruf padanya. Baik. Apakah di adzan atau di qiraah menjadi imam, tidak boleh. Semua apa adanya lah, tidak perlu sampai menggema. Kecuali kalau memang ruangan itu yang membentuk seperti itu, tapi bukan jadi permasalahan. Karena memang dengan sendirinya barakallah menggema. Tapi ini kan diusahakan, diupayakan seakan-akan menggema padahal ya. Cuma setelan seperti itu. Barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Utsaimin pada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi imam yang barakallahu fikum yukhfi ba'dal hurufi wala yufsih, tidak jelas dalam membaca Al-Quran. Wa kadza man yukarriru ba'dal huruf, demikian juga orang yang mengulang-ulang sebagian huruf. Iya. Barakallahu fikum. Kita terkadang dapati ada orang, ada orang yang tidak mampu, sampai sangat sulit untuk dia berbicara. Saya pergi. Begitu. Tidak bisa diapa-apakan, barakallahu fikum. Tidak bisa. Pas dia sudah berusaha, berupaya untuk berbicara sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Tapi begitulah dia. Baik. Begitulah dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya demikian. Baik. Setiap orang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Baik. Mungkin orang itu di sisi itu dia kurang, tapi Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Sebagaimana kita, mungkin kita bisa dan gampang berbicara, tapi di sisi yang lain ada kekurangan kita. Boleh jadi orang tidak tahu sementara kita memiliki kekurangan itu. Kalau yang seperti ini kasihan, memang kebanyakan orang tahu kekurangannya. Sangat jelas ketika dia berbicara. Tapi ada juga kekurangan-kekurangan yang hanya kita mengetahuinya. Dengan beberapa orang yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kalfa'fa'ah. Kalfa'fa'ah seorang fa' alladhi yukarrirul fa'. Tapi kalau dia baca Quran pada saat dia menyebut huruf fa' pertama, fa' pertama, biasanya dia mulai pap-pap-pap. Begitu. Baik. Wa tamtam allati karruta. Baik, apalagi dia huruf pertama ta, dia senantiasa ada beberapa huruf yang dia paling suka, bukan paling suka ya, paling sebenarnya tidak suka dia. Barakallahu fikum. Sering dia mengucapkan demikian. Wa dzalika min ajli ziyadati al-harf fil qira'ah. Kenapa tidak boleh? Atau makruh karena dia telah menambah walaupun bukan keinginan dia. Keinginan dia ya bacaan sama seperti bacaan orang sebagaimana layaknya ayat itu dibaca. Al-masalatu rabi'ah, masalah yang keempat, maudhi'ul imam minal ma'mumin. Posisi imam di mana dia harus berdiri di hadapan makmumnya. As-sunnah taqaddumul imam 'alal ma'mumin fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Taqaddumul imam, majunya seorang imam di hadapan makmumnya. Fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Maka makmum-makmum ini berdiri di belakang imam kalau makmumnya dua atau lebih. Karena Rasulullah SAW berkata, "Idza qama ila salati taqaddama wa qama ashabuhu khalfahu." Karena Nabi SAW, "Idza qama ila salah," kalau berdiri beliau untuk melakukan salat, taqaddama, beliau maju. Jelas. Wa qama ashabuhu barakallahu bikum. Wa qama ashabuhu khalfahu. Wali Muslim wa Abi Daud anna Jabiran taib Jabir taib Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi fa akhadha bi aydihi taib bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Rabbah Jabir dan Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasari. Baik. Jabiran dan Jabbaran kedua-duanya berdiri ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasari fa akhadha bi aydihima. Kemudian kedua tangannya dipegang hatta aqamahuma khalfahu. Allahu Muslim. Walikauli Anas lama salla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fil baiti thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu fayusalli bina. Dan sesudah ucapan Anas lama salla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fil baiti thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu thumma ya'ummu Rasulullah wa naqumu fayusalli bina. Wa yaqifu ar-rajulu al-wahid an yaminihi ay yamin al-imam muhadiyan lahu. Wa yaqifu ar-rajulu al-wahid, kalau makmumnya cuma satu orang, imam satu, makmum satu, maka makmum berdampingan dengan imam muhadiyan sejajar dengan imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara ibn Abbas wa Jabiran taib ala yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Baik. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adara ibn Abbas adara baik memutar barakallahu alaikum memindahkan Ibn Abbas dari ketika Ibn Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dari belakang kemudian mendirikannya di sebelah kanannya. Demikian juga Jabir alayhi lama waqafa an yasari ketika berdiri di sebelah kirinya. Wa yasihu wuquful imam wasatal ma'mumin. Barakallahu fikum. Tentunya berbeda dengan kebiasaan orang sebagian barakallahu fikum ketika bermakmum dia sendirian dengan imam, dia agak ke belakang sedikit. Setengah sop misalnya, setengah sop atau setengah kaki. Jadi kakinya imam dia, kakinya di belakang sini dia. Barakallahu fiik. Tidak sejajar, mestinya sejajar. Baik. Ini mungkin karena apa? Kurangnya pengetahuan dan ini sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau kita yang mundur, dia mundur ulang. Barakallahu fiik. Tidak mau sejajar. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena didasari pengetahuan yang sudah salah sebelumnya. Dia tahunya pokoknya begitu. Barakallahu fikum. Kalau tidak begitu, paling alasannya, oh, yang jelas mana imam, mana makmum. Alasannya. Padahal jelas yang namanya, barakallahu fikum, imam ya di sebelah kiri dan makmum sebelah kanannya imam. Kalau cuma satu orang. Barakallahu fikum. Wa yasi wuquful imami wasatal ma'mumin li'anna ibn Mas'udin sallallahu salla baina al-qama wal aswad. Dan sah wuquful imam wasatal ma'mumin. Baik. Berdirinya seorang imam di tengah-tengah makmum. Li'anna ibn Mas'udin salla baina al-qama wal aswad wa qala hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Boleh, tapi tidak setiap saat. Dan kondisinya memang mengharuskan berlaku demikian. Seperti misalnya, tempat sholat itu sempit. Tempat sholat sempit. Kalau imam berdiri di sini, barakallahu fikum, sementara orang sangat banyak. Mau melakukan sholat maka boleh dekat dengan imam. Barakallahu fikum. Misalnya juga barakallahu fikum, kalau misalnya ada orang cari sop, tidak ada, maka boleh dia berdiri di sampingnya imam. Paham barakallahu fikum? Boleh dia berdiri di sampingnya imam. Tidak ada sop, tidak ada sopnya, setelah tutup. Misalnya ya masjid-masjid yang kecil ya, masjid-masjid yang kecil. Dari pas-pas sekali orang harus ngantri sholat kalau pas rame-ramenya. Li'anna ibn Mas'udin shalla baina al-qama wal aswad, karena Ibn Mas'ud sholat di antara al-qama dan al-aswad. Wa qala hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al, sambil mengatakan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau melakukannya. Lakin yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurah. Perhatikan ini. Ini dalam kondisi darurat. Tidak setiap saat. Daruratnya ya ketika kita contohkan tadi itu, barakallahu fikum, kondisinya orang mau sholat kemudian tidak ada tempat sholat. Sop sudah penuh semuanya. Sementara dia mau sholat di sampingnya imam. Barakallahu fikum. Muqayyadan bihalid darurah wa yakunul afdal huwal wukufu khalfal imam. Dan yang paling mulia, paling afdal adalah berdiri makmum-makmum itu di belakang imam. Wa takunun nisa'u khalfa shufufir rijal. Adapun perempuan-perempuan di belakang saf-safnya laki-laki. Di hadis Anas, safattu ana wal yatim wara'ahu. Taib, aku melakukan saf berdiri. Hadis Anas yang di atas tadi, barakallahu fikum. Tsumma yamrusum wa naqumu fayusalli bina. Aini safabna safabtu ana wal yatim wara'ahu, aku membuat saf berdiri bersama seorang anak yatim lain yang lain di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, dan ajuz ini perempuan-perempuan tua yang ada di belakang kami. Barakallahu fikum. Al-masalul khamisah ma yatahammaluhul imam alal ma'mum. Baik. Apa yang menjadi tanggung jawab tahammul, barakallahu fikum. Ya tahammaluhul imam alil ma'mum. Jadi, merupakan tanggung jawab seorang imam atas makmum. Ya tahammalul imamu anil ma'mum al-kira'ah fi sholatil jahriyah. Yang dia menanggungnya, cukup dia yang melakukannya dan tertunaikan apa yang menjadi kewajiban atas makmum. Itu maksudnya. Yatahammalul imam al-ma'mumi al-qira'ah fi shalatil jahriyah. Artinya kalau imam sudah membaca Fatihah, barakallahu fikum, baca surah di salat jahriyah, maka cukup makmum, tidak perlu lagi membaca. Baik. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, "Idza qara'a fansitu." Kalau imam itu membaca, maka apa? Silakan kalian diam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imaman fa qira'atuhu lahu qira'ah. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu adalah bacaan untuknya juga. Jadi silakan dia diam sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Amma fi sirriyah fa innal imam la yatahammalu qira'atal Fatihah 'anil ma'mum. adapun bacaan apa salat-salat sirria atau pas tayyib rakaat-rakaat yang bacaannya sir, maka semua akan membaca sendiri-sendiri. Imamnya membaca, makmumnya juga membaca. Barakallahu fiik. Kalau misalnya di salat tayyib isya, tayyib rakaat pertama, rakaat kedua, cukup imam yang membaca. Dan makmum mendengarkan sambil memperhatikan. Barakallahu fiikum. Kemudian di rakaat yang ketiga dan rakaat keempat, semuanya membaca masing-masing. Imam membaca sendiri dan makmum juga membaca sendiri. Wallahu a'lam. Misalnya dia membaca surah, belum selesai surahnya, kemudian atau ayat beberapa ayat, kemudian dia pengennya membaca sekian ayat, tapi ternyata makmumnya sudah, imamnya sudah ruku, maka dia harus memberhentikan bacaannya di setiap ayat yang dia baca, pada saat selesai ayat yang dia baca terakhir, kemudian dia ruku bersama dengan imam. Jangan dia mengatakan belum kelarin, tapi surah ini, barakallahu fikum. Ternyata imamnya membaca surah-surah yang lebih pendek ketimbang dia. Maka, walaupun dia cuma baca 3 ayat, 4 ayat, kemudian imam ruku, maka anaknya dia juga ruku. Jangan dia bersikuku untuk mempertahankan bacaannya sampai boleh jadi imamnya sudah bangkit dari ruku, dia masih berdiri, belum ruku. Dengan alasan mau kasih kelar itu surah. Innama ju'ilal imamu liu'tamma bihi. Diangkatnya imam agar supaya menjadi panutan untuk diikuti. Allahumma astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.